على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف الإمام الآجري رحمه الله: ثم أمر الله الكريم خلقه أن يؤمنوا به ويعملوا بمحكمه، فيحل حلاله ويحرم حرامه، ويؤمن بمتشابهه ويعتبر بأمثاله، ويقول آمنا به كل من عند ربنا. قوله رحمه الله: ثم أمر الله الكريم خلقه أن يؤمنوا به، أي بالقرآن، كما قال الله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. وقوله رحمه الله: ويعمل بمحكمه فيحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه. فالقرآن فيه آيات محكمات وفيه آيات متشابهات، كما قال الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فالآيات المحكمات وصفها الله بأنها أم الكتاب، أي عليها المعول وإليها المرجع. وطريقة الراسخين في العلم أنهم يرجعون المتشابه إلى المحكم فيزول التشابه، فيحلون حلاله ويحرمون حرامه. أما طريقة أهل الزيغ فهي الإعراض عن المحكم واتباع ما تشابه منه لقصد فاسد ونية سيئة، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فأهل الإيمان يعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه، ولا يردون شيئا من القرآن، وما اشتبه عليهم من القرآن اجتهدوا في رده للمحكم ليفقهوا، وإن لم يتضح لهم لم يكذبوا بشيء منه. والتشابه الذي في بعض آيات القرآن ليس تشابها مطلقا، بل هو تشابه نسبي، ينجلي أمره للراسخين في العلم بما آتاهم الله من بصيرة وحسن فهم. ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. ويقول مجاهد بن جبر رحمه الله وهو من علماء التابعين: عرضت القرآن على ابن عباس 3 عرضات، أوقفه على كل آية أسأله فيما نزلت وكيف كانت. أخرجه الحاكم في المستدرك. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarga dan para sahabatnya. Para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, Imam Al-Ajuri rahimahullah mengatakan: Thumma amarallahu al-karim khalqahu an yu'minu bih wa ya'malu bimuhkamih fayuhillu halalah wa yuharrimu haramah wa yu'minu bimutashabihih wa ya'tabiru biamthalih wa yaqulu amanna bihi kullu min indi rabbina. Kemudian Allah yang maha pemurah memerintahkan kepada makhluknya untuk beriman terhadap Al-Quran dan mengamalkan ayat-ayat yang muhkam, ayat-ayat yang jelas maknanya. Mereka menghalalkan yang dihalalkan oleh Al-Quran dan mengharamkan apa yang diharamkan oleh Al-Quran, dan beriman dengan ayat-ayat yang mutasyabih, yang masih samar maknanya. Wa ya'tabiru bi amsali, dan mengambil ibrah dan pelajaran dari perumpamaan-perumpamaan Al-Quran. Dan mereka mengatakan, amanna bihi kullu min indi rabbina, kami beriman dengannya, semuanya datang dari sisi Tuhan kami. Perkataan Imam Al-Ajuri rahimahullah, thumma amarallahu karim khalqahu an yu'minu bih, kemudian Allah yang maha pemurah memerintahkan hambanya, para makhluknya, untuk beriman terhadap Al-Quran, sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna, katakanlah kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami. Juga firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih, Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab yang diturunkan kepada Rasulnya. Wa ya'malu bi muhkami fa yuhillu halalah wa yuharrimu haramah wa yu'minu bi mutasyabihi. Dan Allah merintahkan kepada manusia, kepada makhluknya untuk beriman dengan ayat-ayat yang muhkam dan menghalalkan apa yang dihalalkan, mengharamkan apa yang diharamkan oleh Al-Quran dan beriman dengan ayat-ayat yang mutasyabih. Karena kata beliau hafizahullah, Al-Quran terdapat di dalamnya ayat-ayat yang muhkamat, ayat-ayat yang maknanya jelas dan terang. Dan juga ada ayat-ayat mutasyabihat, yaitu ayat-ayat yang samar dan tidak jelas maknanya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitabi wa ukhra mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilihi. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah war rasikhuna fil 'ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan kepadamu Al-Kitab, yaitu Al-Qur'an. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat, ayat-ayat yang jelas. Itu adalah pokok isi Al-Quran. Dan yang lain ada ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang samar maknanya. Adapun orang-orang yang dalam hatinya ada kecondongan kepada kesesatan, maka mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih dengan tujuan menimbulkan fitnah dan mencari takwilnya. Dan tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah dan orang-orang yang mendalam keilmuannya. Mereka mengatakan, aman Nabi, kami beriman kepadanya, semua dari sisi Tuhan kami. Maka ayat-ayat muhkamat, ayat-ayat yang jelas, Allah Subhanahu wa taala mensifatkan ayat-ayat tersebut dengan sifat ummul kitab, yaitu pokok-pokok isi Al-Quran. Yaitu kepadanya dikembalikan ayat-ayat yang mutasyabihat. Dan metode orang-orang yang mendalam keilmuannya, kokoh keilmuannya, metode para ulama, yaitu mereka mengembalikan ayat-ayat mutasyabih kepada ayat-ayat muhkam, sehingga ketidakjelasan dan kesamaran pun bisa hilang. Dan mereka menghalalkan apa yang dihalalkan Al-Quran dan mengharamkan apa yang diharamkan oleh Al-Quran. Adapun metode yang digunakan oleh orang yang pada hatinya ada kecondongan kepada kesesatan, yaitu mereka berpaling dari ayat muhkam dan mengikuti apa atau mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih, yang samar, dengan niat dan tujuan yang buruk, karena mereka ingin menimbulkan fitnah dan mencari-cari takwilnya. Adapun orang-orang yang beriman, mereka mengamalkan dengan ayat, beramal dengan ayat-ayat muhkam dan jelas maknanya, dan mereka beriman dengan ayat-ayat yang mutasyabih, dan mereka tidak menolak sedikit pun dari ayat-ayat Al-Quran. Adapun yang tidak jelas bagi mereka dari makna Al-Quran, mereka berusaha mengembalikannya kepada ayat-ayat yang muhkam, ayat-ayat yang mutasyabih, agar mereka bisa memahaminya. Dan seandainya mereka belum memahaminya, maka mereka tidak mendustakan sedikit pun dari Al-Quran. Dan ketidakjelasan atau kesamaran yang disifatkan di sebagian ayat-ayat Al-Quran bukanlah ketidakjelasan yang mutlak, akan tapi di sini adalah ketidakjelasan atau kesamaran yang relatif, yaitu orang-orang yang mendalam keilmuannya, yaitu para ulama, orang-orang yang kokoh keilmuannya, mereka mampu memahami ayat-ayat tersebut dengan ilmu dan pemahaman yang mereka miliki. Oleh karena itu, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah mengatakan, ana minar rasikhina fil ilmi alladhina ya'maluna ya'lamuna ta'wilah. Saya termasuk orang yang mendalam keilmuannya, yang mengetahui ta'wil, tafsir ayat-ayat yang mutasyabih. Juga berkata Mujahid bin Jabir rahimahullah, beliau adalah salah satu dari ulama tabi'in. Beliau mengatakan, aradtul Qur'ana 'ala Ibnu Abbasin thalatha aradat. Uqifuhu 'ala kulli ayatin as'aluhu fi ma nazalat wa kayfa kanat. Aku telah mempelajari seluruh isi Al-Quran kepada Ibnu Abbas sebanyak 3 kali. Aku bertanya di setiap ayat, kapan diturunkan dan apa sebab diturunkan ayat tersebut. قوله رحمه الله ويعتبر بأمثاله. القرآن اشتمل على أمثال ضربها الله للناس، وهي موضع اعتبار وادكار، فعلى المرء إذا مرت عليه أن يحسن فهمها وعقل معناها. والله تعالى يقول وما يعقلها إلا العالمون. قال بعض السلف إذا سمعت المثل في القرآن فلم أفهمه بكيت على نفسي، لأن الله يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. Kemudian Imam Al-Ajurri mengatakan wa ya'tabiru bi amsalih, dan agar manusia, para makhluk, mengambil pelajaran dari perumpamaan-perumpamaan Al-Qur'an. Karena kata beliau hafizahullah, Al-Qur'an mencakup perumpamaan-perumpamaan yang Allah jadikan untuk manusia, dan perumpamaan-perumpamaan tersebut untuk dijadikan pelajaran. Maka apabila seorang melewati ayat-ayat yang berkaitan dengan amsal, yaitu perumpamaan-perumpamaan, maka hendaklah ia berusaha untuk memahaminya dengan benar. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ma ya'qiluha illal alimun, dan perumpamaan-perumpamaan tersebut tidak dipahami oleh kecuali oleh orang yang berilmu. Sebagian ulama salaf mengatakan idza sami'tul mathala fil qur'an falam afhamhu bakaitu ala nafsi, لأن الله تعالى يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. Jika aku mendengarkan perumpamaan dalam Al-Quran dan aku belum memahaminya, maka aku menangis atas diriku, ya, sedih, karena Allah تعالى berfirman وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. Ini adalah perumpamaan-perumpamaan yang kami jadikan untuk manusia dan tidak dipahami kecuali oleh orang-orang yang berilmu. قال رحمه الله ثم وعدهم على تلاوته والعمل به النجاة من النار والدخول إلى الجنة. فلا نجاة من النار ولا دخول للجنة إلا بالاعتصام بكتاب الله العظيم وحبله المتين. Kemudian penulis rahimahullah mengatakan kemudian Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang yang membaca dan mengamalkan isi Al-Qur'an, ia akan selamat dari neraka dan akan masuk ke dalam surga. Ya, karena tidak ada keselamatan dari neraka, dan seorang tidak mungkin masuk ke dalam surga kecuali ia berpegang teguh dengan kitabullah yang merupakan tali Allah yang sangat kokoh. Qala rahimahullah thumma nadaba khalqahu azza wa jalla إذا هم تلوا كتابا أن يتدبروا ويتفكروا فيه بقلوبهم. وهذا ورد في آيات كقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن، قوله تعالى أفلم يتدبروا القول، قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. Penulis kitab rahimahullah mengatakan kemudian Allah memerintahkan makhluknya jika mereka membaca kitab Al-Quran agar mereka mentadaburi, berusaha memahaminya dan menghayati isinya dengan hati-hati mereka. Ini sama dengan firman Allah Azza wa Jalla, afala yatadabbarun Al-Quran, tidakkah mereka mentadaburi Al-Quran, afalam yadabbarul qawla, apakah mereka tidak menghayati perkataan yaitu Al-Quran. Juga firman Allah, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati, kitab yang kami turunkan kepadamu yang penuh berkah agar ayat-ayatnya dihayati dan difahami. Qala rahimahullah wa idha sami'uhu min ghairihim ahsanu istima'a thumma wa'adahum ala dhalika thawab al-jazil falahu alhamd, ay likay yahsul lahum al-intifa' وتتحقق لهم الفائدة، وذلك بحسن الاستماع، كما قال الله تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فاستماع آيات الله والتزكي بها أمر واجب على كل أحد، فإنه لا بد لكل عبد من سماع رسالة سيده التي أرسل بها رسوله إليه. Penulis kitab rahimahullah mengatakan dan apabila mereka mendengarnya, yaitu mendengar Al-Quran dari selain mereka, mereka mendengarkannya dengan baik, dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk mereka pahala yang besar, maka baginya segala pujian. Syekh Hafizahullah menjelaskan hal tersebut agar mereka bisa mengambil manfaat ketika mendengarkan Al-Qur'an, yaitu dengan cara mendengarkannya dengan baik, sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, inna fi dhalika ladhikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Sungguhnya pada demikian itu ada peringatan bagi orang yang mempunyai hati dan pendengaran dan dia menyaksikan. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, fastima'u ayatillahi wa tazakki biha amrun wajibun ala kulli ahad. Fa innahu la budda li kulli 'abdin min sima'i risalati sayyihi allati arsala biha rasulahu ilayh. Mendengarkan ayat-ayat Allah dan mensucikan diri dengannya adalah perkara yang wajib untuk setiap orang, karena setiap hamba ia harus mendengarkan perintah tuannya yang Allah utus dengannya rasulnya. قال رحمه الله ثم أعلم خلقه أن من تلا القرآن وأراد به متاجرة مولاه الكريم فإنه يربحه الربح الذي لا بعده ربح ويعرفه بركة المتاجرة في الدنيا والآخرة. قال أبو بكر جميع ما ذكرته وما سأذكره إن شاء الله بيانه في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن قول صحابته وسائر العلماء، وأنا أذكر منه ما حضرني ذكره إن شاء الله تعالى، والله الموفق في ذلك. ثم بدأ رحمه الله من هذا الموضع يسوق الأدلة على ما قدمه من معان. Kemudian penulis kitab rahimahullah mengatakan, kemudian Allah memberitahukan kepada para makhluknya bahwasanya barang siapa yang membaca Al-Quran dan menginginkan perniagaan dengan Tuhan yang Maha Pemurah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya keuntungan yang tidak ada lagi keuntungan yang lebih besar dari keuntungan tersebut, dan Allah memberitahukan kepada mereka berkah perniagaan tersebut di dunia dan di akhirat. Berkata Abu Bakar, yaitu penulis kitab ini, jami'u ma dzakartuhu wa ma sa'adzkuruhu insyaallah bayanuhu fi kitabillahi taala wa fi sunnati rasulih. Semua yang aku telah sebutkan dan yang akan aku sebutkan insyaallah penjelasannya ada dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga dari perkataan sahabat radhiyallahu anhum dan dari perkataan para ulama, dan aku akan menyebutkan apa yang aku ingat insyaallah dan Allah Subhanahu wa taala yang beri taufik. Kemudian Syekh Hafizahullah mengatakan bahwasanya penulis kitab ini akan memulai ya dari sini menyebutkan dalil-dalil dari apa yang telah dia sebutkan. Qala rahimahullah, qala Allah azza wa jalla, innal ladina yatluna kitaballahi wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. أي يتلونه حق تلاوته وينتظم في ذلك القراءة والفهم لما يقرأ والعمل به، فكل هذا يعتبر من تلاوة القرآن، كما قال الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. فالتلاوة عمل بالدين واتباع للقرآن واستمساك بما جاء به. والتنصيص على الصلاة دليل على أنها أفضل الأعمال وأجل ما يكون في باب تلاوة القرآن والعمل بالقرآن. وفي الآية عطف للخاص على العام، فإقامة الصلاة تلاوة القرآن لأنها عمل بالقرآن. قال ابن تيمية فاتباع الكتاب يتناول الصلاة وغيرها، لكن خصها بالذكر لمزيتها. وقولوا يرجون تجارة لن تبور، أي يرجون بهذه التلاوة وإقام الصلاة وبذل المال الذي آتاهم الله في السر والجهر تجارة لن تبور، أي التجارة الرابحة التي لا خسران فيها. وختم الآية بقوله إنه غفور شكور فيه أن ما كان منهم من سيئات فإنه يغفرها لهم، وما كان منهم من حسنات فإنه يشكرها، فيشكر القليل ويتجاوز عن الكثير. Berkata penulis kitab ini, Imam Al-Ajuri rahimahullah, qala Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman, innal ladhina yatluna kitab Allah wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Sungguhnya orang-orang yang membaca kitabullah dan mendirikan salat dan menginfakkan sebagian apa yang kami rezekikan kepada mereka, terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, mereka mengharapkan perniagaan yang tidak ada kerugiannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak memberikan pahala bagi mereka secara sempurna, dan Allah ingin tambahkan kepada mereka karunia-Nya. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Bersyukur. Yaitu innal ladzina yatluna kitaballah, orang-orang yang membaca kitabullah, membaca Al-Qur'an dengan benar. Dan yang dimaksud dengan membaca di sini bukan sekedar membaca, tapi juga memahami apa yang dibaca dan mengamalkan apa yang dibaca. Ini semua termasuk tilawatul Qur'an, termasuk membaca Al-Qur'an, yaitu membaca, memahami dan mengamalkan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka Al-Kitab, yaitu Al-Qur'an, mereka membacanya dengan sebenar-benarnya. Karena yang dimaksud dengan tilawah dalam ayat ini adalah beramal dengan syariat agama Islam, mengikuti Al-Qur'an dan berpegang teguh dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an. Adapun penyebutan aqamus shalah, pengkhususan penyebutan amalan salat, ini menunjukkan bahwasanya salat adalah sebaik-baik dan seutama-utama amalan, dan amalan yang paling penting dalam bab tilawatul Quran dan mengamalkan Al-Quran. Karena dalam ayat ini ada athful khasi 'alal 'am, yaitu penyebutan sesuatu yang khusus setelah penyebutan sesuatu yang umum. Karena iqamatus shalah, mendirikan salat, termasuk dari bagian tilawatul Quran. Karena mendirikan salat adalah termasuk mengamalkan Al-Quran. Berkata Ibn Taimiyah rahimahullah, fattiba'ul kitab yatanawalu as-salata wa ghairaha, lakin khassaha bidzikri limaziyatiha. Mengikuti Al-Kitab, mengikuti Al-Quran, mencakup salat dan selainnya. Akan tapi disebutkan secara khusus salat karena ia mempunyai keistimewaan. Firman Allah, yarjuna tijaratan lan tabur, mereka mengharapkan perniagaan yang tidak ada kerugiannya. Yaitu mereka mengharapkan, orang-orang yang baca Al-Quran mengharapkan dengan membaca Al-Quran dan mendirikan salat serta menginfakkan sebagian harta yang mereka, yang Allah karuniakan kepada mereka, dalam keadaan sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, mereka mengharapkan tijaratan lan tabur, perniagaan yang menguntungkan, yang tidak ada kerugian sama sekali padanya. Kemudian Allah menutup ayat ini dengan firman-Nya, innahu ghafurun syakur, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Bersyukur. Maka dosa-dosa yang timbul dari mereka Allah akan mengampuninya, dan kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan Allah akan mensyukurinya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, yashkurul qalil wa yatajawazu 'anil katsir, mensyukuri yang sedikit dan mengampuni dari dosa-dosa yang sangat banyak. Qala rahimahullah wa qala Allah 'azza wa jalla, inna hadzal qur'ana yahdi lil lati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira wa anna alladhina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'adaban alima. Awrada rahimahullah hadhihi al-ayat al-'azima fi wasl al-qur'an wa bayan kamal hidayat al-qur'an. وأن كل هداية في القرآن فهي هداية للتي أقوم، وهذا فيه دلالة على كمال القرآن وعظمته وكمال هداياته. ومن حصل عنده اشتباه في شيء من هداية القرآن فهذا راجع إلى قصور فهمه وقلة في علمه. وقد كتب الإمام المفسر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في تفسير هذه الآية كلاما من أبدع وأحسن ما يكون في بيان هداية القرآن، وأخذ يعدد أشياء من هداية القرآن، وخص بالذكر بعض الهدايات التي يشكك فيها بعض الناس، مثل تعدد الزوجات وتفضيل الرجل على المرأة في الميراث وما يتعلق بالرق، وبيان كمال القرآن في هداياته بتلك الأمور. وما في ذلك من خير والبركة والمنفعة، وفصل تفصيلات بديعة نافعة جدا. وجمع الشيخ عبد العزيز السلمان رحمه الله هدايات القرآن في ضوء هذه الآية في كتابه الأنوار الساطعات لآيات جامعات، فذكر 2800 هداية. وقوله سبحانه وتعالى أن لهم أجرا كبيرا في هذه الآية بيان أن الناس مع هذه الهدايات على قسمين، مهتدين وضالين. وقد ذكر الله مآل كل قسم فقال: ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، فهؤلاء هم الذين اهتدوا بالقرآن. وقوله أن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما، هؤلاء الذين لم يهتدوا بالقرآن وكان جزاؤهم العذاب الأليم. ثم أخبر عز وجل أن من اهتدى بهداية القرآن وانتفع بها فهدايته لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. أما الله فلا تنفعه هداية من اهتدى ولا يضره ضلال من ضل، فقال: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله أنه قال: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. أخرجه مسلم في صحيحه. Para pemirsa dan pendengar yang semoga dimuliakan Allah Azza wa Jal, penulis kitab ini mengatakan, wa qala Allah Azza wa Jal, dan Allah berfirman, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira wa anna alladhina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'adzaban alima. Sungguhnya Al-Qur'an ini memberi petunjuk kepada jalan yang lurus dan memberi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal saleh, bahwasanya bagi mereka pahala yang besar, dan bahwasanya orang-orang yang tidak beriman dengan kehidupan akhirat kami siapkan untuk mereka azab yang sangat pedih. Penulis kitab ini rahimahullah menyebutkan ayat yang sangat agung ini ketika menyebutkan tentang Al-Qur'an dan sempurnanya petunjuk-petunjuk Al-Qur'an, bahwasanya semua petunjuk dalam Al-Qur'an adalah petunjuk kepada jalan yang lurus. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an adalah kitab yang paling sempurna, kitab yang paling agung, paling sempurna petunjuk-petunjuknya, dan barang siapa yang mempunyai syubhat dalam hidayah-hidayah Al-Qur'an, petunjuk-petunjuk Al-Qur'an, maka ini kembali kepada kelemahan pemahaman dia dan kurangnya keilmuannya. Dan Imam Al-Mufassir Syekh Muhammad Amin Ash-Shinqiti rahimahullah telah menulis dalam tafsir beliau tentang ayat ini suatu perkataan yang sangat indah, yang menunjukkan banyaknya hidayah-hidayah Al-Quran, petunjuk-petunjuk Al-Quran. Dan dalam kitab itu beliau menyebutkan beberapa hidayah-hidayah Al-Quran, dan beliau menyebutkan secara khusus sebagian petunjuk-petunjuk tersebut yang diragukan oleh sebagian manusia, di antaranya tentang bolehnya seorang melakukan poligami, kemudian dilebihkannya laki-laki dari perempuan dalam hak warisan, juga yang berkaitan dengan perbudakan. Beliau menjelaskan kesempurnaan Al-Quran dalam petunjuk-petunjuknya dalam perkara-perkara tadi, juga menjelaskan tentang kebaikan, keberkahan dan manfaat Al-Quran yang sangat banyak sekali. Beliau menyebutkan secara rinci dan secara detail, yang mana perkataan tersebut sangat bermanfaat sekali. Juga Syekh Abdul Aziz As-Salman rahimahullah mengumpulkan hidayah-hidayah Al-Quran, petunjuk-petunjuk Al-Quran yang terkandung dalam ayat ini. Beliau mengumpulkan dalam kitab beliau yang berjudul Al-Anwar As-Sati'at li Ayat Jami'at. Beliau mengumpulkan 2800 petunjuk. Juga Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'adzaban alima." Dan bahwasanya orang-orang yang tidak beriman dengan kehidupan akhirat, kami siapkan bagi mereka azab yang sangat pedih. Dalam ayat ini ada penjelasan bahwasanya manusia dalam perkara hidayah, perkara petunjuk Al-Qur'an terbagi menjadi dua bagian, muhtadin wa dhalin, orang-orang yang mendapat petunjuk dan orang-orang yang tersesat. Dan Allah telah menyebutkan akibat atau tempat kembali bagi setiap kelompok tersebut dalam firman-Nya, wa yubasysyirul mu'minina alladziina ya'maluna shalihati anna lahum ajran kabira, dan memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman yang melakukan amal saleh bahwasanya bagi mereka pahala yang besar. Mereka adalah orang-orang yang mengambil petunjuk atau mendapatkan petunjuk dengan Al-Qur'an. Adapun firman Allah, wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'adzaban alima, dan bahwasanya orang-orang yang tidak beriman kepada negeri akhirat, kami siapkan bagi mereka azab yang pedih, yaitu orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk dengan Al-Qur'an, maka balasan untuk mereka adalah azab yang pedih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya barang siapa yang mendapat petunjuk atau mencari petunjuk dengan petunjuk Al-Qur'an, mengambil manfaat darinya, maka sungguhnya petunjuk dan hidayah tersebut manfaatnya untuk dirinya. Dan barang siapa yang tersesat, maka akibat kesesatannya adalah kembali kepadanya. Adapun Allah Azza wa Jalla, maka tidak ada manfaat, tidak kembali kepadanya manfaat orang yang mendapatkan petunjuk, dan tidak akan merugikannya sedikit pun orang yang tersesat, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alayha." Barang siapa yang mendapatkan petunjuk, maka petunjuk tersebut kembali kepada dirinya, dan barang siapa yang tersesat, maka akibat kesesatannya adalah juga kembali kepadanya. Dalam hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau riwayatkan dari Allah Azza wa Jalla, yaitu hadis qudsi, Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Ya ibadi, innakum lan tablughu durri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin ma naqasa dhalika min mulki syai'a." Wahai hamba-hambaku, kata Allah Azza wa Jal, sungguhnya kalian tidak akan mampu untuk membahayakanku, dan kalian tidak akan mampu untuk memberikan manfaat kepadaku. Wahai hamba-hambaku, seandainya orang yang pertama dari kalian sampai orang yang terakhir, seluruh jin dan manusia, menjadi orang yang paling bertakwa di antara kalian, atau sama ketakwaannya dengan orang yang paling bertakwa di antara kalian, maka hal tersebut tidak menambah dari kerajaanku sedikit pun. Wahai hamba-hambaku, seandainya orang yang pertama dan sampai orang yang terakhir, seluruh jin dan manusia menjadi orang yang paling jahat, atau sama dengan orang yang paling jahat di antara kalian, maka hal tersebut tidak mengurangi sedikit pun dari kekuasaanku dan kemuliaanku. Qala rahimahullah wa qala Allah azza wa jall, wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Hadhihi al-ayat al-karima fiha bayan makanat al-Qur'an wa 'azim sya'nihi. فإن الله جعل فيه الشفاء للمؤمنين، وخص المؤمنين لأنهم يقبلون على هداياته ويحرصون على الانتفاع به والاستشفاء بكتاب الله، بخلاف الظالمين، إما بالإعراض عن إيمان بالقرآن أصلا أو بالإعراض عن العمل بكتاب الله، فإنهم لا ينتفعون به. ولهذا قال: ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، لأن قلوبهم لم تقبل على القرآن ولم تحرص على الاستشفاء به والانتفاع. وقوله موعظة، قد جاءتكم موعظة، الوعظ هو بيان الحكم مقرونا بالترغيب والترهيب. فالقرآن موعظة لأنه جمع بين الأوامر والنواهي وبين الترغيب والترهيب والبشارة والنذارة والرجاء والخوف. وقوله من ربكم فيه زيادة شرف هذا الكتاب العظيم، وأن ما فيه من وعظ وترغيب وترهيب ورجاء وخوف كله من الله، تزكية للعباد وهداية وصلاحا. وقوله وشفاء لما في الصدور أي شفاء لما فيها من أسقام وأمراض. وأمراض القلب نوعان: مرض الشبهات وهي الأمراض التي تقدح في عقيدة الإنسان وإيمانه، ومرض الشهوات وهي التي تقدح في إرادة الإنسان وعمله. والقرآن شفاء من كلا المرضين. وقوله وهدى ورحمة للمؤمنين، فالهداية بما دل عليه القرآن من علم وعمل، والرحمة بما يترتب على العلم بالقرآن والعمل به من آثار طيبة وثمار مباركة وعوائد حميدة على العاملين به في الدنيا والآخرة. Kemudian penulis kitab ini rahimahullah mengatakan, dan Allah Azza wa Jalla berfirman, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimin illa khasara. Dan kami turunkan dari Al-Qur'an sebagai penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Quran ini tidak menambahkan kepada orang-orang zalim kecuali kerugian. Juga Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai sekalian manusia, telah datang pengajaran kepada kalian dari Tuhan kalian, dan penawar untuk penyakit-penyakit hati, dan petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Beliau mengatakan ayat yang mulia ini, dalam ayat yang mulia ini ada penjelasan tentang kedudukan dan kemuliaan Al-Quran, karena Allah Azza wa Jalla menjadikan Al-Quran penawar dan penyembuh penyakit orang-orang yang beriman. Dan Allah mengkhususkan orang-orang yang beriman karena mereka adalah orang-orang yang mencari petunjuk dari Al-Quran. Mereka adalah orang-orang yang berusaha mengambil manfaat dari Al-Quran, dan mereka orang-orang yang berusaha berobat dengan Al-Quran. Berbeda dengan orang-orang yang zalim, yaitu mereka yang berpaling dari keimanan dari Al-Quran, atau berpaling dari mengamalkan isi Al-Quran, karena mereka adalah orang-orang yang tidak bisa mengambil manfaat dari Al-Quran. Oleh karena itu Allah berfirman, وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا, dan tidak akan menambahkan Al-Quran ini kepada orang-orang zalim kecuali kerugian, karena hati-hati mereka tidak membaca Al-Quran, tidak berusaha mengambil manfaat dari Al-Quran, dan mereka tidak berobat dengan Al-Quran. Firman Allah Azza wa Jalla, ya Yuhannas, qad ja'atkum mau'idhah, telah datang kepada kalian mau'idhah. Yang dimaksud dengan mau'idhah, nasihat dan pelajaran di sini adalah penjelasan hukum yang disertai dengan anjuran dan ancaman. Karena Al-Quran adalah mau'idhah, adalah peringatan yang menggabungkan antara perintah dan larangan, antara motivasi dan ancaman, antara kabar gembira dan peringatan, antara harapan dan rasa takut. Firman Allah min rabbikum, dari Tuhan kalian, ini ada kemuliaan terhadap kitab Al-Quran, karena nasihat yang ada dalam Al-Quran, peringatan yang ada dalam Al-Quran, baik itu motivasi, ancaman, targhib, tarhib, semua datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Firman Allah, wa syifa'ul lima fis sudur, dan penawar dan obat untuk penyakit hati, yaitu penawar dan obat untuk penyakit-penyakit hati. Dan penyakit hati itu ada dua macam: maradus syubhat, penyakit syubhat, yaitu penyakit yang merusak akidah manusia dan keimanannya. Juga penyakit syahwat, yaitu penyakit yang merusak niat dan keinginan manusia, juga amalannya. Dan Al-Quran adalah obat untuk dua penyakit tersebut. Firman Allah, wa huda wa rahmatul lil mu'minin, dan petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Karena hidayah Al-Quran adalah hidayah kepada ilmu dan amal, dan rahmat di sini adalah bagi orang-orang yang mengamalkan Al-Quran, ia akan mendapatkan pengaruh yang baik, manfaat-manfaat yang penuh berkah, dan akibat yang terpuji bagi orang yang mengamalkan Al-Quran di dunia dan di akhirat. Wa naktafi bihadha, nas'alullah jalla wa ala an yuwaffiqana li kulli khair bimannihi wa karamah. Kita cukupkan kajian kita pada siang hari ini, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita senantiasa mohon taufiknya. Jazakumullah khair Fadilah Syekh, barakallahu fikum. Dan pendengar serta pemirsa Radio TV, kita akan angkat beberapa pertanyaan di kesempatan sore hari ini terkait dengan pembahasan yang dibahas oleh Fadilah Syekh. Kami angkat dari pertanyaan pesan singkat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Syekh. Bagaimana hukumnya untuk mempelajari Al-Quranul Karim dengan hifz atau hafalan terlebih dahulu dan tidak terfokus untuk memahami atau mentadabburi ayat-ayatnya, di mana sebagian taman pendidikan Al-Quran atau mahad Al-Quran memfokuskan santrinya untuk menghafal Al-Quran terlebih dahulu baru kemudian memberikan pemahaman terhadap ayat-ayatnya? Jazakallahu khair. Mahkuman yabda bihafdz Al-Quran biduni tadabbur ma'ani biduni fahmi'an faqad yurakkis fi hifdz ayat. يقول الحسن البصري رحمه الله: أنزل القرآن ليعمل به، فاتخذ الناس قراءته عملا. وهذه الكلمة العظيمة توضح أن الأصل في القرآن أن يهتدي المرء بهدايته وأن يجاهد نفسه على العمل به، فليس المطلوب هو فقط الحفظ لحروف القرآن أو التلاوة لآيات القرآن، بل مع هذا لا بد من مجاهدة النفس على فهم القرآن والعمل به، فإنه أنزل ليعمل به، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. جواب المليو حفظه الله. Imam Al-Hasan Al-Basri pernah mengatakan unzil Al-Quran liu'mala bih fattakhadhan nasu kira'atuhu amala. Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan, namun manusia justru mencukupkan diri dengan membacanya. Maka dari sini kita ketahui bahwasanya pada asalnya Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan, bukan sekedar dihafalkan, huruf-hurufnya dihafalkan, ayat-ayatnya. Namun yang paling penting adalah difahami dan diamalkan. Allah Azza wa Jalla berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkar ulul albab. Kitab ini Al-Quran kami turunkan, kitab ini kita turunkan penuh berkah agar ayat-ayatnya difahami, ditadaburi, dihayati, dan agar orang-orang ulul albab mempunyai pemahaman bisa mengambil pelajaran darinya. Jazakumullah khairan fadilah Syekh. Kami angkat pertanyaan yang kedua dari pendengar kita, Ibu Filiana di situ Bondo. Silakan Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini ana mau tanya, kalau tiap malamnya itu kalau salat tahajud atau qiyamul lail, kalau membaca surat Al-Mulk itu digunakan tiap malam, itu gimana hukumnya, boleh apa enggak gitu ya Ustaz? Untuk qiyamul lail? Iya, kalau dikerjakan waktu di qiyamul lail itu. Baik, itu saja umum. Mohon penjelasan, syukran, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dawam untuk qiraatu Al-Mulk fi qiyamul lail. Surat Al-Mulk. كل لنا قراءة سورة الملك في كل ليلة، هذا ورد فيه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما تخصيصها بأن تقرأ في قيام الليل فلا أعلم ما يدل على ذلك، لكنها تقرأ سورة الملك وتقرأ غيرها من سور القرآن، تنوع في قراءتها مع التدبر لما تتلوه، كما قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Jawaban beliau حفظه الله, membaca surat Al-Mulk setiap malam ini ada perintahnya dan ada sandarannya dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu disunnahkan untuk membaca surat Al-Mulk setiap malam. Namun mengkhususkan membaca surat Al-Mulk ketika qiyamul lail, ini beliau tidak mengetahui ada dalil yang menyebutkan tentang hal tersebut. Maka hendaklah seorang ketika qiyamul lail membaca surat Al-Mulk dan surat-surat yang lain, ya, membaca surat yang lain dan tidak mengkhususkan surat Al-Mulk saja, sambil berusaha mentadaburi ayat-ayat yang dia baca. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Ya, Al-Quran, kitab Al-Quran ini adalah kitab yang Allah turunkan yang penuh berkah agar ayat-ayatnya difahami, ditadaburi, dihayati, dan agar orang yang berilmu bisa mengambil pelajaran darinya. Jazakumullah khairan fadilatul syekh, barakallahu fiik. Kita angkat pertanyaan berikutnya dari Pak Mun di Medan, silakan Pak. Silakan Pak Mun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya mengenai mengenai puasa Daud, Ustaz. Silakan Pak, silakan. Jadi apakah ada batas kita mengerjakan puasa Daud? Katakanlah umpamanya setahun, dua tahun, atau tiga tahun, setelah itu berhenti. Atau bagaimana petunjuknya Ustaz untuk mengerjakan puasa Daud ini? Itu aja Ustaz. Ya Pak, jazakallah khair. Kita simak jawabannya, barakallahu fiik. Siam Daud hal ya haddat sana sanati afal sana au kayf tariqa. صيام داود أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفضل الصيام، والمراد بصيام داود أن يصوم يوما وأن يفطر يوما ويستمر على ذلك، يستمر على ذلك ما دام مستطيعا قادرا للصيام. وأحب العمل إلى الله سبحانه وتعالى أدومه وإن قل. ف ينظر الإنسان في نفسه وحاله وأموره وقدرته وصحته، تأمل في ذلك كله، ثم ينتقي من الصيام الماثور ما يكون قادرا على المواظبة عليه والمداومة عليه، فإن حب العمل إلى الله أدومه وإن قل. جواب بليو حفظه الله، بواسى داود adalah puasa yang paling utama, afdalus siyam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan puasa Daud adalah seorang berpuasa sehari dan berbuka sehari. Dan ini dilakukan selama orang tersebut mampu untuk berpuasa. Ya, selama dia masih mampu untuk berpuasa sepanjang hidupnya, maka dia dianjurkan untuk terus melakukan hal tersebut, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabul a'mali ila Allah adwamuhu an qal." Amalan yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla adalah yang terus-menerus, yang kontinu walaupun sedikit. Maka hendaknya setiap orang melihat pada dirinya, pada kemampuannya, pada kesehatannya, pada kesibukannya, kemudian ia memilih dari puasa-puasa yang dianjurkan, ya, puasa Senin Kamis, puasa Bid, dan puasa-puasa yang lainnya, yang mana yang dia mampu untuk melakukannya secara kontinu, secara terus-menerus, ya, sepanjang hidupnya, ya, selama dia mampu untuk melakukannya. Jazakumullah khair, dan kita berikan kesempatan berikutnya pada Pak Mul di Medan, silakan Pak Mul. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Syekh. Nah, saya mau tanya, di dalam Al-Quran di surah An-Nisa, kalau saya enggak salah ayat 10 ada pembagian harta, bagian laki-laki 2, perempuan 1. Tetapi apabila dia poligami atau istri pertama mendapat anak laki-laki dan perempuan, dan di istri kedua mendapat anak laki-laki sama perempuan, apakah harta yang ada di istri pertama atau istri kedua sama-sama dibagi rata dengan anaknya, atau yang khusus istri pertama anaknya dibagi khusus di istri pertama harta itu, atau di istri kedua anaknya dibagi di istri yang kedua? Tolong penjelasan Ustaz. Nah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Pak Amul. Kita akan simak jawabannya. نعم، إذا مات الرجل وله زوجتان فإن زوجته ترث ولهما الثمن لكونه له فرع وارث، وبقية الميراث يأخذه أولاده كما ذكر الله سبحانه وتعالى للذكر مثل حظ الأنثيين، ويتناول هذا الأبناء من الزوجتين، الأبناء والبنات من الزوجتين لهن النصيب من الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، يقسم بينهم بالسوية على هذا الهدي الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة. Ya, jawaban beliau hafizahullah, ya betul, apabila seorang laki-laki meninggal dan ia mempunyai dua istri, maka kedua istrinya mewarisi hartanya dan setiap istri mendapatkan 1/8 dari hartanya karena ia mempunyai anak. Adapun selebihnya, yaitu dari anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan, mereka semua mendapat bagian dari harta tersebut, dari harta yang ditinggalkan oleh bapaknya yang punya dua istri tadi. Lidzakari mithlu hadzal unsayain, untuk laki-laki sama dengan dua bagian perempuan. Ya, jadi semua anak dari istri pertama dan istri kedua semua mendapatkan bagiannya masing-masing, dan tentu dibagi sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an, lidzakari mithlu hadzal unthayain, untuk laki-laki sama dengan dua bagian perempuan, baik dari istri, anak dari istri pertama maupun dari anak istri yang kedua. Jazakumullah khair fadiyat Syekh. Kita akan simak kembali pertanyaan dari pendengar kita, Ibu Sabila di Pekanbaru, silakan Umu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadilah Syekh. Barakallahu fiik. Saya mau nanya tentang membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat. Apakah kita sebaiknya membacanya hari malam Jumat atau hari Jumat itu tersendiri? Nah. Bukan penjelasan. Jazakallahu khair. Wa iyyak. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الأمر في ذلك سواء قرأت في ليلة الجمعة أو في يوم الجمعة، فقراءة الكهف، سورة الكهف، تكون في ليلة الجمعة أو في يومها. جوابا beliau حفظه الله ya, membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat atau di siang hari sama saja ya, sama saja, berarti dia telah membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Boleh dibaca di malam hari atau malam Jumat, juga boleh dibaca di siang hari ya, di hari Jumat. Jazakumul khairan fadhilat Syekh, barakallahu fiik. Kami angkat pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Syekh, apakah menjadi sebuah kebiasaan salafun salih membaca atau memakmurkan waktu-waktu sebelum qamat dengan membaca Al-Qur'anul Karim antara azan dan qamat, dan mana yang lebih utama bagi seorang muslim untuk membaca Al-Qur'anul Karim di rumah ataukah di masjid? Jazakumullah khair. Hal min hadhi salaf qira'atul Qur'an bin azan wal iqamah wa ayyuhuma afdal qira'atul Qur'an fil bayt aw fil masjid? Hal min hadhi salaf قراءة القرآن بين الأذان والإقامة، والأفضل قراءة القرآن في البيت وفي المسجد. بين الأذان والإقامة يستحب كثرة الدعاء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام أن إخبار النبي عليه الصلاة والسلام بأن الدعاء لا يرد بين الأذانين أي الأذان والإقامة، يستحب كثرة الدعاء، وإن قرأ ما تيسر له من القرآن فلا بأس بذلك. والقرآن يقرأ في البيت ويقرأ في المسجد، لكن ينبغي أن يحرص أن يكون له حظ من التلاوة في البيت لقوله عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أن يجعل للبيت نصيب وحظ من كتاب الله تلاوة له وتدبر له، وأيضا يكون طاردا للشياطين عن بيته، ومعونة لأهله وولده أيضا على الاقتداء به في العناية بكتاب الله سبحانه وتعالى. ونكتفي بهذا، أسأل الله يوفقنا أجمعين لكل خير، ونلقاكم بإذن الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ini jawaban dari pertanyaan yang terakhir. Beliau mengatakan bahwasanya antara adzan dan iqamah yang dianjurkan adalah memperbanyak doa, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan baik adzan wal iqamah, doa antara adzan dan iqamah itu tidak ditolak, la yurad, tidak akan ditolak doa yang dipanjatkan di antara adzan dan iqamah. Dan apabila seorang membaca Al-Qur'an, ini juga tidak mengapa, dibolehkan seorang membaca Al-Qur'an antara adzan dan iqamah. Dan hendaklah seorang membaca Al-Qur'an di mana saja, ya, di rumah, di masjid, atau di tempat lain, ini diperbolehkan di mana saja. Namun dianjurkan dan diperintahkan dan diharuskan bahkan seorang mempunyai waktu-waktu ia membaca Al-Qur'an di rumahnya, ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan la taj'alu buyutakum qubura, janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan, ya, hendaklah kalian membaca Al-Qur'an di rumah-rumah kalian dan berusaha untuk memahami ayat-ayatnya, dan itu juga menjadi penyebab, ya, terusirnya syaitan dari rumah kita, juga membantu keluarga dan anak-anak kita untuk mencontoh, ya, orang tuanya, mencontoh keluarganya yang senantiasa membaca Al-Qur'an di rumahnya, ya. Dan ini tentu banyak sekali manfaatnya bagi diri kita dan keluarga kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua, dan sungguhnya Allah Maha dekat dan Maha menerima doa. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.